بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا بك لمحزونون باب سبت نبي عليه الصلاة والسلام سسونيا kami dengan kepergianmu sedih. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tadma'ul 'ainu wa yahzanul qalbu, mata berlinang, hati sedih, yakni dengan kematianmu wahai fulan yang mati, ini terkait dengan putra beliau Ibrahim. 6. Bab ini qana fitina azzakumullah disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari untuk menjelaskan kepada kita tentang jawazu al-huzn indal musibah, bolehnya bersedih hati ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, untuk menunjukkan bolehnya mengutarakan kesedihan tadi. Inna bika lamahzunun, atau inna bifiraqika lamahzunun, sesungguhnya kami sedih dengan kematianmu, kami sedih dengan perpisahan denganmu. Mengutarakan kalimat kesedihan tadi boleh, sekali lagi selama tidak ada unsur an-niyahah, ratap tangis, tidak ada unsur al-jaza', keluh kesah yang menafikan kesabaran. Juga menunjukkan jawaz dam'ul 'ain, bolehnya air mata berlinang ketika ada musibah yang menimpa. Sekaligus menunjukkan jawazul buka indal musibah, bolehnya menangis ketika ada musibah yang menimpa. Sekali lagi selama tidak ada unsur niyahah, ratap tangis, atau doa bil waili wathubur, selama tidak ada panggilan-panggilan, ucapan-ucapan cacian, celaan dan makian, sebagaimana itu adalah prinsip dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sedih boleh, nangis boleh, meneteskan air mata boleh, mengungkapkan kalimat sedih juga boleh, selama tidak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Hasan ibnu Abdul Aziz al-Jarawi. Al-Jarawi nisbah kepada tempat yang namanya Jarawah atau Jarwah, sebuah desa di Tunisia. Qala haddathana Yahya ibnu Hassan At-Tunisi At-Dimashqi قال حدثنا قريش ابن حيان أبو بكر البصري عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qaid. Kami pernah masuk bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam ke rumahnya Abu Saif al-Qaid. Al-Qaid yakni Al-Haddad, si pandai besi. Al-Qain juga digunakan untuk setiap orang yang punya profesi. Apapun profesinya dikatakan Al-Qain. Entah tukang besi, entah tukang kayu, atau yang lain-lainnya dikatakan Al-Qain. Tayyib. Wa kana wi'ran li Ibrahim. Dan Abu Saif ini adalah bapak susuan Ibrahim, yakni Ibrahim putra Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Maria. Zi'run itu bapaknya anak susuan. Barakallahu fiikum. Abu Saif ini ma'ruf dengan kunyahnya. Istrinya disebut dengan Ummu Saif. Ada yang menyatakan Abu Saif ini namanya Bara' bin Aus. Sementara istrinya Ummu Saif adalah Ummu Burdah. Ada yang mengatakan namanya adalah Khawlah bintul Munzir radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun ma'ruf dengan kunyahnya Abu Saif dan Ummu Saif. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu an, kami pernah masuk bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam menemui Abu Saif Al-Qain, sang pandai besi. Dan Abu Saif ini adalah ayah susuan bagi Ibrahim putra Rasulullah alaihi salatu wasalam dari Maria. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengambil Ibrahim. Ambil. Faqabbalahu. Beliau menciumnya. Wasyammahu. Dan mencium-ciumnya. Dicium sambil menghirup-hirup wanginya bayi tadi. Thumma dakhalna alaih. Ba'da dhalik. Kemudian setelah itu, pada kesempatan yang lainnya lagi, kami pun masuk menemui Abu Saif lagi. Wa Ibrahimu yajudu binafsih. Sementara Ibrahim putra Rasul yajudu binafsih. Nafasnya tersengal-sengal seperti orang yang sakaratul maut. Keluar, tahan. Keluar, ditahan. Itu yajud binafsih. Seperti seseorang yang sedang sakratul maut. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Maka jadilah kedua mata Rasulullah alaihi salatu wasallam berlinang, meneteskan air mata. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Maka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an berkata pada Rasul, "Wa anta ya Rasulullah?" Engkau ya Rasulullah menangis? Nangis begitu. Karena kebiasaan bangsa Arab pada masa itu, mereka tidak nangis, biasa gitu. Ditinggal mati anak biasa. Apalagi Ibrahim ketika itu masih kecil. Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, ya ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya itu adalah tangisan kasih sayang. Katanya Anas bin Malik, thumma atba'aha fi ukhra. Lalu Rasulullah SAW menyertainya, mengikutinya dengan yang lainnya lagi. Ada yang mengatakan atba'aha, ay atba'a hadhil kalimah bil ukhra. Mengikutkan kalimat tadi dengan kalimat yang lain. Mengatakan, ya ibn Auf innaha rahmah. Ya ibn Auf innaha rahmah. Kalimatnya yang diulang lagi. Ada lagi yang menafsirkan atba'aha ay ad-dam'ah. Atba'a ad-dam'ah al-ula bithaniyah. Beliau mengikutkan tangisan yang pertama dengan tangisan yang kedua. Artinya setelah beliau mengatakan ya ibn Auf innaha rahmah, kemudian beliau menangis lagi. Menangis lagi. Hadza wa hadza. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innal 'ayna tadma', sesungguhnya mata berlinang. Wal qalba yahzan, hati sedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Ini ketentuannya. Silahkan Anda menangis, tidak ada masalah mata berlinang, tidak ada masalah hati bersedih. Tetapi la naqulu illa ma yarda rabbuna, kita tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim sedih dengan perpisahan denganmu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah rawahu Musa an Sulaiman ibn al-Mughirah عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موسى هو موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقاري موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقاري ini jalur yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari ketemunya di ثابت dari Anas bin Malik. Hadis ini kalau tidak nasehatumullah seperti yang dijelaskan di awal disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala untuk menjelaskan poin-poin yang disampaikan di atas. Tapi intinya pada kalimat wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun, sesungguhnya kami wahai Ibrahim bersedih dengan perpisahan denganmu, menunjukkan bolehnya seseorang yang ditimpa musibah mengucapkan kalimat semacam ini, inna bika la mahzunun atau inna bi firaqika la mahzunun, itu boleh. Kita sedih dengan kematian fulan, kita sedih berpisah dengan fulan, itu ucapan yang boleh dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkannya bahkan di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hada yajus. Juga menunjukkan dengan tegas al-ain tadma' yajus, al-qalbi yahzan yajus, mata berlinang boleh, hati bersedih boleh. Tadi ketentuannya jelas wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Rabb kami. Ucapan yang Allah ridhai, ucapan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu. Wa hadha wadih. Hadis ini ada faedah lain yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah bolehnya menitipkan anak kepada keluarga saleh yang menyusuinya, yang mendidiknya, yang mengasuhnya, yang mentarbiahnya. Ini kebiasaan orang-orang Arab pada masa lalu. Ketika bayi mereka lahir, langsung diserahkan kepada keluarga di pedalaman yang masih fasih bahasa Arabnya, yang masih murni dan bagus akhlak dan tabiatnya dibawa ke sana untuk disusui sama mereka, diasuh oleh mereka, dididik dengan pendidikan akhlak mereka, dengan tarbiyah mereka. Ingat, harus dicari keluarga yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang bisa mendidik ini anak kepada perkara yang benar. Jadi tidak asal nitipkan anak gitu loh, tapi dipilih yang soleh, dititipkan kepada orang yang toleh, merusak anak tadi. Barakallahu fikum. Hada ya juz. Kemudian dijenguk, jelas itu kalau dititipkan dia dikasih biaya segala macamnya, dijenguk, tengok. Nah, hadis ini juga demikian barakallahu fikum menunjukkan kepada kita syafaqatun nabi alaihi salatu wassalam ala subyan, kasih sayang yang ditunjukkan Rasulullah SAW kepada anak kecil. Bahkan syafaqatul ab libnihi, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Karena Rasulullah SAW mencium Ibrahim putranya. Wah, barakallahu fikum. Baik. Dari kata-kata Rasulullah SAW, Ibnu Auf innaha rahmah, wa Ibnu Auf ini adalah rahmah, menunjukkan al-bukaan wa', menunjukkan yang namanya tangisan atau menangis itu ragamnya banyak. Ada bukaan rahmah, ada yajuz, tangisan kasih sayang itu diperbolehkan. Ada bukaan niyahah, tangisan yang mengandung unsur niyahah, ratap tangis, wa hadha haram. Barakallahu fikum. Baik. Ada lagi yang disebutkan oleh para ulama, buka'u tha'lab, tangisan serigala. Ada yang mengatakan tangisan air mata buaya. Ini mereka sebutkan sebagai penjelasan adanya pihak-pihak yang memiliki tabiat dan sifat yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan makar, penuh dengan kedustaan. Mereka katakan sebagai bukaul kadhib, tangisan dusta. Itu disandarkan kepada serigala atau kepada buaya. Itu ada disebutkan oleh para ulama kita dalam masalah yang semacam. Barakallahu fikum. Jadi ada orang nangis itu macam-macam. Ada orang nangis karena betul-betul sedih, bukaul huzun. Ada yang nangis karena rahmah, kasih sayang, kasihan dengan seseorang. Ada yang nangis niyaha. Ada yang nangis tadi itu, tangisan-tangisan penuh makar. Di depan orang lain dia menangis. Masya Allah, sesungguhan. Air matanya berlinang. Tapi di hatinya itu ada makar-makar yang tersimpan dari situ. Itu namanya bukaul tha'lab. Kaul kadhib, tangisan dusta. Barakallahu fikum. Itu pada kadzabun, pada para pendusta, pada dzul wajhain, yang memiliki dua wajah, pada namamin, para provokator, tukang namimah, fatanin, tukang-tukang fitnah, sahibul makar, yang punya makar dan segala macamnya, itu menggunakan kamuflase bukaul kadhib, tangisan-tangisan dusta. Ya'rifuhu man khabarahu wa jalasah, akan mengetahui tangisan itu orang-orang yang kenal betul siapa dia dan yang biasa bermajlis dengannya. Ketika yang lainnya menilainya sebagai tangisan kesedihan, Masya Allah, tobat itu ya, sedih. Sementara yang tahu ngerti, Allah, serigala. Barakallahu fikum. Arafahu man jalasah wa khabarah. Barakallahu fikum. Baik. Hada wadih. Qara'na hadithan wahidah, hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bab yang berikutnya hampir sama barakallahu fikum dengan apa yang disebutkan barusan. Kita baca dengan cepat dikarenakan fawaidnya juga hampir sama. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah Babul buka 'indal marid. Bab menangis di sisi seseorang yang sakit. Barakallahu, menangis di sisi orang yang sedang sakit, yang marid. Apa hukumnya begitu ya? Hukumnya apa? Tayyib, barakallahu fikum. Hukumnya ikhwan fillah azakumullah, boleh. Selama tangisan tersebut tangisan yang biasa, bukan niyahah, bukan jazak. Dan umumnya menangis di sisi orang yang sakit itu li asbab, dikarenakan sebab, banyak sebab. Imma li syiddatil marad. Yang pertama mungkin dikarenakan sakit yang sangat keras, yang kritis, atau al-marad al-makhuf namanya, sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia, sehingga yang melihatnya atau keluarganya menangis. Barakallahu fikum. Hada. Atau yang kedua, dikarenakan syafaqah warahmah, dikarenakan syafaqah dan rahmatnya dia. Barakallahu fikum. Kalau sakitnya sakit biasa, enggak sampai menangis. Nah, ada yang sakit, palanya pusing, demam, gitu. Dikunjungi. Misalnya yang kunjung enggak sampai nangis. Nah, gitu ya. Yang sakitnya biasa. La bas tahur insyaallah Allah yashfik. Barakallahu fikum. Lain halnya ketika sakit yang sangat keras, sangat kritis. Allahul musta'an la qadarullah, ada seseorang yang kemudian mendapatkan musibah, tabrakan yang sangat mengerikan. Sampai hancur-hancur itu mukanya, patah-patah tulang segala macam, tapi masih hidup. Butuh ada yang kunjung langsung, ya Allah ya fulan. Bisa bayangkan bagaimana kejadiannya itu. Makin dia nangis. Atau penyakit-penyakit yang kronis, yang kritis. Masuk ICU atau ICCU. Ada enggak yang dua? Ada. ICC itu betul sangat-sangat sangat-sangat kritis. Double C. ICCU. Nah, itu double C. Sangat kronis ya kan. Dari jauh kelihatan nafasnya begitu di layar monitor apa namanya, jantungnya ada mulai begini-begini, tahu-tahu landai, goyang-goyang, landai gitu. Tanda apa itu ya kan? Tandanya ini sudah mau habis nafasnya, ini sedang mengalami nazak sakratul maut. Dilihat dari jauh menangis. Itu wajar. Itu adatnya demikian. Menangis di sisi orang yang sakit itu umumnya dikarenakan maradun syadid, sakit yang cukup keras. Diperbolehkan selama tidak ada unsur niyahah, jazak dan hal-hal yang tidak melanggar syariat. Enggak ada unsur hal yang melanggar syariat. Qala rahimahullahu taala haddatsana Asbugh wa Asbugh ibn al-Faraj قال عن ابن وهب عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمر عبد الله ابن وهب مروياتكن dari عمر ابن الحارث المصري. Antum kalau lihat عبد الله ابن وهب dari عمر عبد الله ابن وهب عن عمر ابن الحارث المصري عن سعيد ابن الحارث الأنصاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dia berkata اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. سعد بن عبادة رضي الله عنه mengeluhkan sakitnya, sakit yang sangat keras yang menimpa dia. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم, maka Nabi عليه الصلاة والسلام mendatangi dia. Ya'uduhu, menjenguknya. Ma'adur Rahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Waqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, menjenguk dia bersama dengan tiga orang sahabat ini tadi. Falamma dakhala alaihi, ketika Rasul alaihi salatu wassalam masuk menjenguk Sa'ad ibn Ubadah, fawajadahu fi ghasyiyati ahlih, ternyata Rasul mendapati dia sedang diurusi oleh keluarganya. Fi ghasyiyati ahlih, artinya alladzina yakhshawnahu lil khidmah wa ghairiha. Itu orang-orang yang mengelilingi dia untuk mengkhidmat dia, mengurusi dia. Artinya ketika Rasul datang ke sana, didapati Sa'ad bin Ubadah sedang dikerumuni oleh keluarganya, diurusi keadaan dia ini. Faqala, maka Rasul bertanya, qad qadha, apakah dia sudah mati? Qalu la ya Rasulullah, mereka mengatakan belum ya Rasulullah. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menangis sallallahu alaihi wasallam. Melihat kondisi yang semacam itu, sakit yang sudah sangat keras, sakit yang sudah sampai tingkatan sakratul maut. Sampai belum mengatakan qad qadha, sudah mati? Belum ya Rasulullah. Beliau menangis. Falamma ra'a al-qaumu buka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau, maka orang-orang yang di sekitar itu ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam menangis, bakau, mereka pun juga ikut menangis. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ala tasma'un, maukah kamu mendengarkan ucapan saya? Dengarkan ucapan saya. Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bi husnil qalb, sesungguhnya Allah azza wa jal tidak mengazab seseorang karena air mata yang berlinang, bukan pula karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza, tapi Allah mengazab dengan sebab ini. Wa asyara ila lisanih, dan Rasul menunjuk ke arah lisannya. Allah mengazab karena ini. Artinya ucapan-ucapan niyahah, ratap tangis, celaan, makian, cercaan, panggilan dan seruan-seruan jahiliyah. Ini yang menyebabkan itu yang azab. Au yarham, atau Allah, atau dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yu'adzab bihadza au yarham. Allah akan mengazab dengan sebab ini. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang jelek, au yarham, atau dia merahmati dirinya dengan mengucapkan kata-kata yang bagus. Wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi 'alaihi. Dan sesungguhnya sang mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya atasnya. Ini pernah kita bahas, maknanya adalah an-niyahah. Tangisan-tangisan niyahah itu yang menyebabkan dia diazab. Itu pun kalau dia menyetujuinya, memerintahkannya, berwasiat dengannya. Tapi kalau dia mati, tidak memerintahkan niyahah, tidak berwasiat dengan niyahah, dan bahkan mengingkari niyahah, maka tidak diazab. Yang dosa, yang hidup, yang berbuat niyahah, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yadribu fihi bil 'asa, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul dengan tongkatnya karena ini. Ini karena tangisan-tangisan kepada sang mayit niyahah. Wa yarmi bil hijarah, bahkan beliau melempar dengan batu orang yang berbuat demikian. Wa yahli bit turab, dan beliau juga membungkam mulutnya dengan pasir. Gitu. Menyirami dia dengan pasir. Jadi ada yang mati kok niyahah, lagi megang tongkat dipukul dengan tongkatnya. Enggak megang tongkat, lihat ada batu dilempar sama batu. Ada pasir, ngambil pasir dilempar, disiramkan dengan pasir. Itu bentuk apa ya kan? Bentuk ingkarul mungkar yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ingat, tangisannya, tangisan niyahah, dikarenakan itulah yang dilarang dalam Islam. Wa'abih. Hadis ini jelas disebutkan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan jawazul buka indal marid, bolehnya menangis di sisi orang yang sakit, selama tangisan-tangisan yang diizinkan, bukan yang dilarang, karena Rasul SAW telah melakukannya, dan dilakukan oleh para sahabat yang lain. هذا واضح بارك الله فيكم عندنا hadis Anas ibnu Malik wa hadis Abdullah ibnu Umar wa athar Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Antum hafalkan yang mudah bagi antum. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh menghadiri acara makan-makan yang diniatkan untuk merayakan tahun baru? Jawabannya jangan. Itu termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Perayaan tahun baru, apalagi ini masehi, tindakan yang tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, tindakan yang diharamkan dalam Islam. Membuat acara makan-makan dan segala macam juga demikian, tindakan yang dilarang dalam Islam dikarenakan berkaitan dengan perkara yang diharamkan. Sehingga ketika diajak atau diundang, jangan datang, sebab ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Barakallahu fikum. Ada salam dari Ahuna Abdurrahim Solo. Untuk Abdurrahim Solo. Ya. Untuk sekalian pusat dan para santri. Waalaikumsalam. Baik, baik, Pak. Ini banyak pertanyaan terkait dengan masalah merayakan tahun baru. Sudah jelaskan tadi, barakallahu fikum, tindakan tasyabbuh bil kufar. Tapi banyak juga pertanyaan terkait dengan masalah makan-makan untuk tahun baru. Saya jadi curiga ini. Apa ada yang rencana berbuat demikian? Hah? Ada? Loh. Tadi enggak cuma satu yang tanya, ada tiga atau empat yang nanya. Ada yang diundang makan-makannya, ada yang mengadakan acara makan-makannya. Ada acara itu? Hah? Ada? Nggak di macam ini. Allah musta'an, diusahakan, diusahakan. Tidak boleh para kelasiku mengadakan acara yang semacam itu. Apalagi melekan. Sengaja melek nunggu jam 12 malam 00 gitu. Para kelasiku untuk melihat tahun baru, tahun baru gitu ya. Entah di makan-makan kerupuk, walau makan-makan mie atau minum kopi atau apa dengan niat yang semacam itu, la yajuz, hukumnya haram barakallahu. Tasyabbuh bil kufar. Jangankan yang Masehi, yang Hijri juga tidak boleh. Tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah Ustaz bertemu dengan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah? Jawabannya tidak. Tidak ketemu. Saya datang ke sana, beliau sudah di Saudi untuk menjalani perawatan dan tidak pulang lagi ke daerah asalnya sampai beliau meninggal di sana. Berarti kalau di zaman dulu dikatakan mukhadram, gitu ya. Ya gitu ya, mendapati masanya si mobil tapi tidak ketemu dengan si mobil. Mukhadram. Itu yang sampaikan kepada Ali Rosihi ketika masih di Damaj dulu itu, pas lagi pulang bareng sama Ali Rosihi Abdul Hasan dari Mahat ke Masrurah, karena sama-sama di Masrurah. Jangan nanya, dia mengatakan, Abu Abdullah atau Tashiyikh, Kutullah, kaget sih. Bayangannya ini sudah ketemu dengan siapa pun. Nah, anak Mukhadram, tawa dia. Ana mukhabarnya Abul Hasan, ketawa dia. Barakallahu. Ya. Ya harus jujur, masa harus mengatakan ketemu. Loh, itu namanya at-tasyabbu' bima lam yu'ta. Adalah ya jis. Enggak ketemu ya enggak ketemu, gimana lagi? Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, bagaimana dengan menangis karena bahagia? Apakah boleh? Boleh. Ya, itu namanya buka al-farah. Iya. Saking bahagianya sampai nangis. Tangisan bahagia. Boleh. Dan itu tidak membuat orang itu hancur. Membuat dia semakin bahagia. apa enggak sedih gitu ya kan, plong rasanya. Barakallahu fikum. Mungkin enggak orang nangis karena bahagia? Mungkin. Mungkin, Sob. Contohnya kayak apa, Sob? Gambarkan, gambarkan, gambarkan. Tangisan bahagia ini. Allahu a'lam. Itu sesuatu yang betul-betul sangat berarti bagi dia begitu loh. Sehingga dia sangat-sangat berbahagia. Jadi kalau dibikin contoh kalangan santri, apalagi yang era-era dulu gitu ya. Barakallahu fiik. Nunggu kiriman enggak muncul-muncul. Enggak nunggu sebulan dua bulan ini. Nunggu sampai berbulan-bulan lamanya. Enggak muncul-muncul kirimannya ini. Selama itu pula dia hidup prihatin. Terus ya seadanya ya sering puasa, ya kadang paling minum air putih saja. Ya kalau ada sedikit-sedikit ya diajak temannya makan. Kalau tidak ya puasa lagi dan segala macamnya. Sangat luar biasa perjuangan dia. Berbulan-bulan lamanya. Dihubungi, enggak ada. Dalam kondisi yang betul-betul sudah seperti itu, tiba-tiba datang kirimannya. Masya Allah. Itu rasanya kayak ada rezeki dari langit yang turun. Belum, alhamdulillah, nangis-nangis, oh, dapat kiriman, gitu. Bisa makan lagi, gitu maksudnya Ivan. Ditanya, antum kok nangis kenapa? Alhamdulillah, dapat kiriman. Emang kenapa? Ya, selama sudah hampir 10 bulan lah, enggak dapat kiriman. Masya Allah. Antum dapat kiriman berapa? Ya, alhamdulillah, dapat kiriman 200 ribu. Masya Allah. Disyukuri sama dia. Dikarenakan angka itu bagi dia sangat berharga. Bagi yang tanya, ruang atau sewa nangis. Gitu-gitu ya. Dan cuma segitu kok nangis. Gitu. Ya, dikarenakan itu biasa dikirimi. Dan merasakan bagaimana penderitaan dia selama ini. Dengan itu syukurnya kurang. Yang ini luar biasa syukurnya. Nerima uang itu kayak gemeter. Alhamdulillah. Gitu. Padahal cuma 200 ribu. Barakallah. Itu buka ulfarah. Ya cus. Masya Allah. Tabarakallah. Bagaimana fatwa para ulama tentang dakwah salafiyah di Indonesia? Apa maksudnya ini? Fatwa tentang apa? Aku enggak paham ini. Enggak paham dengan pertanyaannya. Fatwa tentang apa? Tentang dakwah salafiyah. Kalau terkait dengan apakah para ulama tahu dakwah salafiyah di Indonesia? Sangat tahu. Sangat paham. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah di Indonesia mu'tabarah. Disebut-sebut oleh para ulama dan sebagai masyayikh. Dakwah salafiyah di sini, di sini, di sini dan di Indonesia. Dakwah salafiyah di Indonesia lebih kesohor untuk urusan se-Asia Tenggara. Jauh dibandingkan dengan Malaysia dari kita. Singapura dari kita. Thailand? Ada. Ada. Filipina? Tidak masuk. Mana lagi? Brunei? Belum. Belum ada ya kan? Dari Indonesia ya kan? Barakallahu fikum. Sehingga yang mu'tabar. Terus yang ditanyakan fatwa apa yang dimaksud gitu loh. Wallahu alam, bagaimana pertanyaannya ini? Sharih bima tahwa. Masyaallah ini. Pertanyaannya mesti kalau ini taklim saya saja atau yang lain juga ya kan? Mesti pertanyaan cara otak adil ini. Pas saya saja atau yang lain juga? Saya toh. Masya Allah, luar biasa. Apakah Al-Ustadz Al-Qarnain telah menemui Asy-Syaikh Rabi? Khabar terakhir yang saya dengar, beliau sudah berada di Saudi. Apakah sudah ketemu dengan Asy-Syaikh Rabi? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang jelas diberitakan sudah sampai di sana, sudah bersama dengan beberapa ikhwah. Tapi bukan dengan beberapa ustaz, yang disampaikan dengan beberapa ikhwah. Fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Sehingga wallahualam bagaimana keadaannya sekarang. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Syekh Rabi bin Hadi dan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik, barakallahu fikum. Naam, kalau memang beliau dinyatakan salah ala Syekh Rabi bin Hadi dengan kalimat yang telah beliau ucapkan, kemudian beliau bertobat dengan taubat dan nasuha, rujuk dengan rujuk yang sadiq, yang jujur, alhamdulillah normal kembali. Yang tadinya di blacklist dibuka kembali, barakallahu fikum, lembaran barunya. Itu yang diharapkan barakallahu fikum oleh semua pihak dan siapa saja menghendaki kebaikan bagi orang lain. Tapi kalau qadarullah sebaliknya, ya lanjut proses blacklistnya tadi itu. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ya sambil banyak doa, semoga dikasih yang terbaik. Barakallahu fikum. Apa hikmah dari meninggalnya semua anak laki-laki Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau? Wallahu a'lam. Mungkin di antaranya ialah supaya tidak ada tindakan-tindakan hulu kepada putra Rasul alaihi salatu wasallam. Itu yang nampak bagi kita. Jangankan putra ya kan. Cucu Rasul saja disikapi oleh sebagian pihak dengan gulu, Hasan wa Husain. Mantunya Rasul saja Ali bin Abi Thalib disikapi dengan gulu, melampaui batas oleh Syiah Rafidhah. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau seandainya itu putra Rasul? Apa tidak dianggap sebagai nabi baru? Hah? Pengganti Rasul. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ada hikmahnya, tapi seringkali kita enggak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Barakallahu fikum. Masyaallah. Tolong ceritakan dengan ringkas daurah di Ngawi kemarin. Masyaallah. Oh, ini rupanya mau di-update ini. Alhamdulillah ya kan, lancar-lancar saja. Naam. Sudah tiba di Ngawi hari Sabtu maghrib, langsung jamaah di Masjid Agung Ngawi karena acara di Masjid Agung Ngawi. Istirahat di tempatnya Dr. Puji, jazahullah khair. Kemudian Ba'dal Isya berjumpa dengan beberapa asatidzah dari Ngawi dan sekitarnya, dari Madiun, bahkan dari Bojonegoro datang. Ya, majelis menyampaikan beberapa hal para kawasikum, terutama ya terkait dengan masalah yang sedang berkembang. Nah, pada subuhnya Ahad subuh diminta kultum tausiah oleh takmir Masjid Agung, disampaikan tidak kurang dari 10 menit. Alhamdulillah yang hadir adalah orang-orang inti dari takmir Masjid Agung Ngawi. Ketua takmir ada, sekretaris ada, bendahara ada, imamnya ada, semuanya ada. Begitu selesai salaman, jalan bareng-bareng sampai keluar, kasih tahu, Ustaz ini ketua takmirnya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya, ini imamnya, pas sama Dr. Puji. Nah yang ini Ustaz, ini bidang kesehatannya Ustaz. Nah, ini dokter Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah, responnya sangat bagus dan memang sudah lama terjalin baik di sana oleh para ikhwah-ikhwah dan para asatidzah di Ngawi dengan takmir masjid Ngawi, bahkan dengan bupatinya barakallahu, sehingga alhamdulillah tidak ada masalah, lancar. Alhamdulillah yang hadir sangat banyak di luar prediksinya panitia, ikhwan wa akhwat banyak barakallahu, dengan mengingat masjid agung yang sepanjang itu. Bukannya panjang ya, memanjang, lebar dan memanjang. Barakallahu fikum. Mungkin dikarenakan isu-isu terkini, begitu. Jadi dinanti-nanti barangkali statement-statementnya, apalagi pembahasannya, temanya adalah mengenal Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, disinggung sedikit-sedikit terkait dengan ciri-ciri salafi asli, ciri-ciri salafi imitasi, dan segala macamnya disebutkan dalam beberapa pembahasan dikarenakan waktu yang sangat sempit. Nah, mungkin sudah dapat? Radio? Apa Alvina? Belum? Sudah dapat? Nah, silakan dilihat. Barakallahu fikum. Apakah Ustadz pernah mengatakan untuk masalah orang awam daripada nonton yang lain lebih mending TV atau radio roja? Anak maksudnya yang mengatakan begini, hah? Tidak pernah. Yang seingat saya mengutip ucapan sebagian pihak atau dengan bahasa yang lebih tepat ucapan sebagian Ustadz. Itu baru tepat. Kalau saya, seingat saya, tidak pernah saya mengucapkan yang semacam ini. Bahkan itu termasuk ucapan yang perlu dibantah para kelompok. Tapi kalau sebagian Ustadz ada. Dan seingat saya kutip ketika pembahasan masalah rojak, demikian. Untuk bukti pembelaan kepada rojaknya. Dia mengatakan begitu. Daripada lihat TV, isinya cuman inul. Katanya loh, ya lebih baik dengarkan melihat TV roja dan radio roja kan, isinya dakwah tauhid. Ada kalam khatir. Barakallahu fikum. Ada mukhalifun limanhaj salaf. Menyelisih prinsip salaf. Barakallahu fikum. Prinsip salaf. Al-bid'atu akhtar minal ma'siyah. Yang namanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Hakata ikhwan, dinukil dari sebagian salaf di antaranya Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-maksiat. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Dijelaskan oleh para ulama, kalau yang namanya ahlul bid'ah atau orang-orang yang terkena pemahaman bid'ah, merasa dirinya alal haq, merasa di atas kebenaran, sehingga dia susah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, mengakui kesalahannya. Sementara orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia merasa dirinya salah, kotor, dan segala macamnya, sehingga lebih mudah untuk diberi taufik wal hidayah, bertaubat dari kemaksiatan. Bukan berarti melegalkan TV-TV maksiat. Bukan, tapi perbandingan. Sama-sama jelek, tapi yang lebih berbahaya, lebih jelek adalah bid'ah. Sehingga ucapannya semacam tadi, ada ucapannya khatir, ucapannya sangat mengerikan, barakatikum, mengecilkan bahaya bid'ah, dan lebih membesarkan bahaya maksiat. Ada mukhalifun liman haji salaf, barakatikum. Nah, jadi ketika tanya saat mana yang lebih afdal lihat TV apa lihat TV roja, tidak ada yang lebih afdal. Nanti jangan terpancing dengan pertanyaan, tidak ada yang lebih afdal, semuanya tidak beres, semuanya dosa, semuanya mungkar. Yang lebih akhtar, yang lebih berbahaya ialah TV roja, dikarenakan terkait dengan masalah syubhat wal bidah, syubhat pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan segala macamnya. Nah, sekali lagi itu menunjukkan belajar akidah dan manhaj itu tidak bisa dikesampingkan. Tidak cukup mengkaji manhaj wal akidah 5 menit, 10 menit, 1 kali majlis, 2 kali majlis. Ada kalamnya hizbiyin, barakallahu fikum. Belajar akidah wal manhaj itu terus istimrar, yaumian. Dikarenakan langsung diterapkan dalam amaliyah, dalam praktek para kelafikum. Tidak mengesampingkan yang lain juga dipelajari, tapi jangan sampai melupakan yang namanya prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah. Dikarenakan makar dan pemahaman yang menyimpang di saat kita sekarang ini lebih besar, lebih banyak, lebih dahsyat, lebih samar para kelafikum. Apakah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah memiliki anak putra? Iya, beliau punya anak banyak. Di antaranya ialah Syekh Muhammad ibn Rabi, Syekh Dr. Muhammad ibn Rabi ibn Hadi Al-Madkhali. Sudah tua. Beliau Syekh Rabi aja sudah hampir 80 sekian. Putranya sudah 60 sekian di Madinah. Yang kenal baik para asatidzah yang alumnus Jamiah Islamiyah Madinah barakallahu fikum. Dan yang lain-lainnya lagi cukup banyak. Dia dimasukkan dalam biografi Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Apa hukumnya membeli pulsa dalam masjid via SMS sedangkan si penjual di luar masjid? Jangan ya, ikhwan. Dikarenakan itu merupakan transaksi. Sehingga jangan kamu kerjakan dalam masjid. Al-aula tarku. Sehingga kalau pas HP-nya apa ya siapa pulsanya habis, kepengin minta diisi SMS ke Abi Ibrahim Al-Bayna Sel, tolong diisi, jangan di masjid. Assalamualaikum. Antum di ruangan ini atau di luar begitu. Alak di masjid, bel berbunyi. Relasi. Ini kayaknya order ini. Jangan di masjid, di luar. Supaya tidak terkenal apa tidak terkena larangan jual beli di dalam masjid. Barakallahu. Bagaimana perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia? Masya Allah, dakwah salafiyah di Indonesia luar biasa, besar, tersebar di mana-mana, dari mulai Sabang sampai Merauke. Ya Pak ya? Di Sabang banyak ya. Di Merauke juga banyak. Ya Pak Ustaz ya? Banyak. Alhamdulillah. Ada ya Pak Ustaz. Sampai Merauke. Luar biasa dakwah salafiyah di Indonesia ini. Alhamdulillah. Wal fadl fi dhalika lillahi tabaraka wa ta'ala wahda. Bagus. Barakalakum. Hubungan-hubungan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam perkara dakwah dengan pemerintahan bagus, dengan sipil lumayan bagus, dengan militer sangat bagus. Kok dibedakan? Kalau yang militer lebih mudah menerima, dikarenakan mereka betul-betul murni berkaitan dengan keutuhan NKRI. Kalau sipil tendensi politiknya besar, sehingga ya tergantung. Alhamdulillah makbulah ya kawan. Selama dakwah disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan cara yang bagus, maka dakwah akan diterima dengan baik pula oleh masyarakat sekitar, diterima, direspon, dikasih tempat, difasilitasi, bahkan banyak yang kemudian rajin taklim dan segala macamnya di dakwah salafi yang mulia ini. Barakallahu fikum. Mungkin yang antum tahu cuma sekedar hiruk pikuk yang terjadi sekarang ini. Bayangannya, wah, dakwah salafiyah di Indonesia ribut tok, gitu ya. Rame aja isinya, paling juga saling tahzir-mentahzir, saling berselisih, gitu. Itu orang-orang yang betul-betul tidak pernah punya kemajuan dakwah. Itu hanya orang-orang yang tidak enggak pernah punya planning-planning penyebaran dakwah. Enggak punya kesibukan kecuali hanya fitnah. Sehingga taunya cuman tadi itu saling tahzir, saling ribut, dan segala macamnya hanya itu. Barakallahu. Adapun yang kemudian punya planning yang sangat panjang menyebarkan dakwah dan segala macamnya, tahu. Barakallahu. Jangan ngasih pun dengan masalah begitu itu sambil lalu saja. Taklim dikit-dikit, tes. Taklim lagi, tes. Cukup. Nah gitu ya. Alhamdulillah kita dan juga para asatidz yang lainnya berdakwah di seluruh penjuru tanah air. Tempat-tempat yang mojok-mojok, yang susah-susah itu ya kawan. Itu dimasuki sama para ikhwah. Alhamdulillah. Barakallahu. Dan umumnya responnya sangat bagus. Tidak ada masalah. Sangat bagus. Tergantung siapa yang memerankannya. Keikhlasannya, kejujurannya, cara dakwahnya, uslubnya, kaifiahnya. Akan terima dengan mudah barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah selama ini saya pribadi selama ini belum punya masalah. Baik-baik saja, Alhamdulillah di tempat-tempat yang ada respon cukup bagus. Barakalakum ya, walaupun ya problem ada, yang dihadapi juga ada, tapi sangat menyenangkan kalau yang dihadapi itu dari kalangan harakiyin, dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, menyenangkan. Jadi dakwah itu ada musuhnya. Jadi enggak landai gitu. Jadi ada yang dihadapi. Sehingga lebih membuat kita waspada, membuat kita lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Ada penekanan-penekanan dalam menyampaikan sesuatu terkait dengan kondisi masyarakat sekitar. Bukan nyari musuh. Ya memang sudah ada musuhnya dari dulu ya. Barakallahu fikum. Naam. Agaklah. Jangan memandang sisi ribut-ributnya saja. Itu yang suka ribut. Atau memandang sisi yang bagus-bagus. Alhamdulillah semuanya enggak ada masalah. Datang ke Purbalingga. Acara menghadirkan bupati dari pihak Polres, Kodim dan segala macamnya di Pemkab Purbalingga. Banjarnegara. Alhamdulillah yang santai saja. Sukses saja. Ada masalah bagus. Sambutan bupati ya baik. Dari pihak Polres Kodim ngasih dua jempol. Masya Allah. Ikhwan-ikhwan juga bagus. Dalam keadaan Pemkab itu. Nah, ya, gedung Pemkab itu. Itu dimodifikasi sama para ikhwan. Barakalakum. Ya gambar-gambar ditutupi kabeh dengan kain putih dan segala macamnya, ya enggak ada masalah. Dikadangkan ada penjelasan, ada keterangan-keterangan kepada pemerintah sekitar sehingga mereka bisa memaklumi dengan baik. Ada kemudian bahagia. Nah, sampai jam berapa ini? Jam berapa? Masya Allah, masya Allah. Lihat ya pertanyaannya ini. Apakah boleh kita memakan jajanan pada malam hari nanti dengan niatan bukan untuk merayakan tahun baru, akan tetapi untuk memperkenyang perut? Pertanyaannya aromanya sangat menyengat. Sangat-sangat mengandung unsur tendensi mencari legalisasi. Nah, saya mau tanya, pernahkah antum-antum ini berbuat demikian? Malam hari beli jajan yang banyak dengan tujuan memperkenyang perut. Pernahkah antum? Pernah apa enggak? Enggak pernah. Loh kok tahu-tahu nongol? Nah, dikarenakan awalnya sudah dihantam. Enggak boleh merayakan tahun baru itu. Entah dengan seperti ini atau dengan makanan. Waduh, enggak boleh, Rek. Terlanjur beli jajan banyak ini. Ganti niat. Nanya ke kita orang, ganti niat. Tot, niatnya bukan untuk tahun baru, tapi niat untuk memperkenyang perut. Loh. Di luar kebiasaan. Lah ya, Jus. Jangan merekayasa. Barakalakum. Kalau sudah terjadi, ya sudah. Taubat kepada Allah, istighfar. Jangan dilanjutkan. Yang ada itu, bagi-bagi saja kepada yang teman-teman yang ada ini atau kepada mutazawijin. Barakalakum, insyaallah diterima dengan baik. Niatnya sedekah bukan dalam rangka untuk tahun baru. Sampai ada ketahuan mengadakan perayaan tahun baru. Nah, awas sampean. Barakallahu fikum. Naam. Jadi dilihat ini, nanti lihat ada nggak tempat-tempat yang ada tumpuan-tumpuan jajan untuk tuan makan. Allah nusan. Dada jantung. Di mana komunitas salafi terbesar di daerah Eropa? Masya Allah. Ya di mana-mana ada. Kalau yang terbesar ini wallah alam ya. Di mana-mana ada. Di Amerika ada, di Inggris ada, di Perancis ada, apalagi di Aljazair banyak. Hanya, tapi yang terbesar ini wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lamu bishawab. Bahkan di Maldives. Oh, Maldives itu. Hah? Maldives itu ya ikutnya Paris, Perancis. Cuman dia tersendiri gitu ya, Pak. Tersendiri dan dikenal dengan pantai biru Maldives begitu. Barakallahu fikum. Itu juga ada. Taunya ada karena Syekh Abdul Al-Bukhari pernah diundang daurah di sana di Maldives. Allahu taala alam bisawab. Ja'far Umar Talib dan Ustaz Muhammad As-Sawid muridnya siapa? Kalau Ustaz Muhammad Umar As-Sawid, beliau muridnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau di sana di Unaizah beberapa tahun pada masa hidupnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ja'far Umar Talib 3 bulan di Damaj. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwan, wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.